Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, dikuranginya jumlah hari dan jam kerja pegawai negeri pada awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas hidup pegawai-pegawai pemerintah, sama seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju. Namun pola penerapan yang tidak menyeluruh serta sepotong-sepotong justru membuat produktivitas pegawai pemerintah jadi makin rendah. Untuk membahas mengapa target peningkatan produktivitas melalui pengurangan hari dan jam kerja belum juga tercapai, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, apa yang membuat produktivitas pegawai pemerintah masih tetap rendah, meski kita telah mencontoh langkah-langkah mengurangi hari dan juga jam kerja, seperti yang dilakukan oleh negara maju? Iya, itu contoh gitu ya. Sekarang ya bangsa yang seperti itu yang tidak pernah berubah sikapnya dalam etos kerja itu kan Jepang. Sekarang ditiru Korea. Orang gila itu gila kerja. Jadi kalau mereka malam pulang selesai jam kantor jam 7 terus weekend nongkrong. Itu betul-betul memang karena capek, karena memang dia pakai untuk istirahat gitu. Berangkat jam 5 pagi pulang jam 9 malam sehingga Sabtu minggu itu betul-betul memang dimanfaatkan. Nah kalau negara-negara barat dengan tingkat kemakmuran di atas rata-rata kayak gitu, itu malah ya maklum aja kalau jam kerjanya standar aja dari jam 8 sampai jam 5, jam 4, jam 4 atau jam 5 sore gitu ya. Tetapi kalau kita lihat negara-negara maju yang sektor swasta pun sekarang malah mengurangi jam kerja itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi persepsi mengenai jam kerja itu berkaitan dengan kualitas kehidupan seseorang dan masyarakat. Kalau orang habis untuk kerja saja, dianggap kualitas hidupnya akan berkurang karena leisure time, waktu untuk bersantai itu untuk melemaskan, memberi istirahat pada seluruh tubuh itu menjadi berkurang. Nah, itu diseimbangkan sehingga kalau kita lihat misalnya negara-negara di Schengen, kemudian di banyak negara maju yang 4 musim gitu, kalau dia musim dingin, mengurangi jam kerja swastanya gitu. Toko-toko itu bisa hanya buka 3 jam atau 4 jam kalau musim dingin. Nah, yang kurang ajarnya, saya kan pernah survei kecil-kecilan gitu, kalau kita tanya, kenapa Anda kerja ini, toko ini hanya buka 4 jam gitu, gitu. Jawabannya yang menyakitkan meskipun benar. Dia bilang, ya kami kerja 4 jam sehari cukup untuk makan seminggu kok. Kalau di tempatmu kan kerja seminggu untuk makan sehari. Ngapain kami kerja sehari capek-capek gitu. Benar juga, tapi kan itu menyakitkan gitu lah. Tapi benar, karena mereka membuat keseimbangan itu. Nah, tetapi kenapa Jepang nggak begitu? Kenapa Korea nggak begitu? Karena filosofi mengenai kualitas hidup itu menjadi berbeda, memang berbeda. Ya, kalau orang Amerika, kemudian orang Barat, orang Skandinavia mengurangi jam kerja karena mereka sudah makmur, lalu asumsinya adalah itu meningkatkan kualitas hidup. Orang Jepang sebaliknya, kualitas hidup itu meningkat kalau kita bekerja. Kalau nggak bekerja itu nggak meningkat. Dan mereka membuktikan bahwa salah satu bangsa dengan usia terpanjang, harapan hidup paling panjang itu ya, paling tinggi itu ya di Jepang. Nenek-nenek umur 70-80 itu masih kerja. Kalau kita ke airport itu masih jadi kuli, ngangkat-ngangkat koper, segala macam. Nah bagi mereka hidup yang berkualitas seperti itu, bukan nganggur meteti burung perkutut gitu. Kalau burung perkututnya nggak ada, burungnya sendiri dipeteti gitu kan. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.